Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore edisi hari ini Jumat 6 Mei 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Mesin tak ada merek, hasil sidak anggota DPRK Abdia. KLH imbau sumur bor digali tak lebih dari 50 meter. Mahasiswa galang koin untuk PLN. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, anggota DPRK Aceh Barat Daya menggelar inspeksi mendadak ke Balai Benih Unggul Kecamatan Tangan-Tangan kemarin. Sidak yang dilakukan untuk melihat pembelian 100 unit mesin perontok padi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Abdia yang menuai penolakan dari petani itu dipimpin Ketua Komisi C DPRK, Juli Nardi, didampingi para anggota Komisi C serta Ketua Komisi B. Dari Blankpedia, Rahmat melaporkan. Kedatangan anggota DPRK Abdia disambut oleh Kabid Usaha Tani dan Pengembangan Lahan Distanak Abdia, Mahyudin. Dalam sidak tersebut, para anggota menemukan sejumlah kejanggalan seperti perbedaan pengadaan barang yang disepakati DPRK dan Distanak, tidak adanya merek dan tidak adanya label standar nasional Indonesia sebagai syarat produk resmi dari pengadaan barang dari e-katalog. Selain itu, pihak anggota DPRK juga mempertanyakan mesin pedal yang dibeli dari Tangerang itu tidak memiliki merek. Setelah melakukan sidak tersebut, anggota DPRK mengaku akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Distanak Abdia dan Kabid untuk mendengarkan penjelasan atas jumlah temuan itu. Sementara itu, Kabid Usaha Tani dan Pengembangan Lahan Distanak Abdia, Mahyudin, mengatakan tidak tahu jika mesin pedal itu tidak memiliki merek. Sederalun, Kantor Lingkungan Hidup Aceh Utara menghimbau warga yang berada di wilayah Aceh Utara bagian timur dan tengah agar tidak menggali sumur bor dengan kedalaman melebihi 50 meter. Sebab rawan terjadi semburan gas dan airnya bercampur dengan gas metan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Dari Losmawe, Jafarudin melaporkan. Hal itu disampaikan Kepala KLH Aceh Utara Nur Aina terkait adanya semburan lumpur di kawasan Desa Blang Aman, Kecamatan Lusukun pada 25 April 2016 dan di Desa Gelanggang Baru, Kecamatan Lapang Aceh Utara pada 13 Juni 2015. Menurut Nur Aina, standar sumur bor tersebut mencapai 90 meter. Namun untuk kawasan tertentu di Aceh Utara rawan terjadi semburan dengan kedalaman tersebut. Ditanya apakah air sumur bor di Desa Blang Aman dapat dikonsumsi, Nur Aina menyebutkan sebaiknya jangan dikonsumsi karena kemungkinan bercampur dengan gas berbahaya sama seperti di Lapang. Sederalun, mahasiswa Aceh Barat Jumat siang menggalang uang koin dari masyarakat yang akan disumbangkan kepada PLN karena krisis listrik yang terjadi di tiga kabupaten meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya semakin parah. Penggalangan koin dilakukan selama dua hari dengan membuka sebuah posko di depan gedung DPRK atau Bundaran Pelor Melabuh. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Aksi penggalangan koin menurut mahasiswa dari sejumlah kampus di Aceh Barat ini akan dilakukan pada siang dan malam hari di posko tersebut. Sementara pihak PLN Area Melabuh menyatakan pemadaman bergilir kembali di tiga kabupaten wilayah kerja mereka karena arus listrik saat ini mengalami defisit hingga 8 hingga 10 MW. Gangguan terjadi pada pembangkit listrik tenaga uap swasta milik Media Group di Nagan Raya. Sas Lizar, manajer PLN Area Melabuh, menambahkan jaringan dari PLTU Suwak Puntung sudah kembali normal sehingga sudah dapat disuplai sebesar 25 MW melalui gardu induk di Nagan Raya. Sederalun, wilayah Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Rabu lalu sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat dilanda angin puting beliung. Amukan alam tersebut menyebabkan indera warga desa Tulaan yang sedang mengendarai sepeda motor meninggal dunia tertimpa pohon. Dari Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. Masih di kecamatan yang sama, hujan angin juga mengakibatkan puluhan rumah warga desa Bukit Harapan rusak. Tiga di antaranya rusak berat setelah atapnya terbang dan tertimpa pohon yang tak sanggup menahan kencangnya hembusan angin. Sementara itu rumah warga Bukit Harapan yang mengalami rusak berat masing-masing milik Mat Sahud, bagian atapnya tertimpa empat pohon hingga hancur. Kemudian atap rumah Sigit dan Bunyamin yang terbuat dari seng serta kuda-kudanya berbahan baja terbang. Sedangkan yang mengalami rusak ringan sebanyak 18 unit plus 1 unit musala di RW 2 Desa Bukit Harapan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedang alun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melabuh Rabu siang menolak eksepsi dari penasehat hukum masing-masing Asupki, Kaidir, Musilan, serta Juli Naidi selaku terdakwa yang diduga sebagai pelaku pembakaran barak PT Fajar Baizuri yang terjadi pada Juli 2015 lalu. Dari Melabuh, Dedi Iskandar melaporkan. Hal itu dilakukan saat sidang lanjutan kasus ini dengan agenda putusan sela perkara pembakaran barak PT Fajar Baizuri dengan tegas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melabuh yang dipimpin oleh Hakim Ketua Fauzi Isra dan anggota Al-Qudri serta Latiful dengan tegas menolak eksepsi. Mengenai dakwaan pokok perkara, harus dibuktikan nantinya di persidangan dan dakwaan penuntut umum dalam perkara ini tetap dilanjutkan. Sidang pembuktian dalam kasus ini selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum. Sementara itu pada hari yang sama, ratusan warga yang berasal dari kampung Cot Me dan Cot Rambung tetap menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Melabuh guna menuntut majelis hakim yang menyidangkan perkara ini membebaskan warganya. Sedarulun, salah satu ruangan di dalam gedung biru SDM Polda Metro Jaya Jakarta Selatan terbakar pada Jumat siang. Kebakaran yang terjadi selama lebih kurang 20 menit itu menghanguskan sejumlah berkas arsip yang tersimpan dalam sebuah lemari tidak jauh dari titik api berasal. Kompas.com melansir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiono menyebutkan dari informasi sementara yang dihimpun, kebakaran diakibatkan dari adanya hubungan pendek arus listrik dari salah satu stop kontak yang ada di ruangan gedung biru SDM Polda Metro Jaya. Kebakaran tidak meluas, hanya terjadi di dalam ruangan tersebut dan tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Arsip yang terbakar adalah yang ada di dalam satu lemari dekat stop kontak yang diduga terkena hubungan pendek arus listrik. Sedaralun, dalam tempo 8 hari terhitung mulai diputar untuk publik di gedung-gedung bioskop pada 28 April 2016, film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo dan Nicola Saputra berhasil mengumpulkan 2 juta penonton. Kompas.com melansir. Hal itu disebut oleh artis peran dan model Titi Kamal yang main sebagai Mora dalam film itu pada akun Instagramnya @titi_kamal pada hari ini. Pada hari pertama, AADC 2 mampu menarik 200 ribu penonton. Kemudian angka itu terus bertambah hingga 700 penonton pada hari ketiga film tersebut diputar, tepatnya pada Sabtu minggu lalu. Film pertamanya, AADC yang mulai diputar untuk publik 2002, memperoleh jumlah penonton 2,7 juta orang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Jumat 6 Mei 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedara Lun, wassalam.